Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin. Baik, para jemaah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita dari dua materi, yaitu dari pembahasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari kitab beliau Masailul Jahiliyah, dan yang kedua nanti kita akan mengkaji tentang masalah fikih muamalah yang kita kaji dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, kita akan lihat sekarang Masail Jahiliyah yang ke-40. Kalau yang 39 itu dibahas tentang sifat jahiliyah adalah penyimpangan dalam nama-nama Allah, yaitu mengingkari nama Allah. Kalau sekarang Juhudur Rabb, yaitu menentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam ta'til, dalam penolakan nama Allah, seperti kaqauli ali fir'aun, seperti yang dilakukan oleh pengikut Fir'aun. Yaitu dalam pembahasan asma wa sifat, ada istilah ta'til. Ta'til itu dari kata yang artinya ikhla'u syai', yaitu menghilangkan sesuatu. Sedangkan yang dimaksudkan di sini adalah ikhla'ul qaun an khaliqihi wa nafi ayyakuna kunaka khaliqun li hadzal qaun wa inna ma ujida natijatut tabi'ah kama yaqulun. Yaitu yang dimaksudkan di sini adalah menolak alam semesta ini dari pencipta, atau ringkasannya di sini menolak Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, adanya pencipta di muka bumi ini, ya, ada pencipta dari alam semesta ini, itu ditolak. Dan yang jadi pelopor pemahaman ini, yaitu menolak adanya pencipta di sini, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu adalah Fir'aun. Di mana Fir'aun itu pernah mengatakan seperti yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat ke-38, ya ayyuhal mala'u ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai para pengikut, aku tidak mengetahui jika kalian memiliki Tuhan selain aku. Di sini dikatakan oleh Fir'aun dalam rangka mukabarah, dalam rangka minat, dalam rangka kesombongan. Dalam ayat yang lainnya sampai dia mengatakan ya hamanukni li sarhal la'alli ablughul asbab. Wahai Haman, Haman ini adalah menterinya Fir'aun. Wahai Haman, bangunkan bagiku tangga supaya aku dapat melihat ablughul asbab, asbab as-samawati fa'attaliya ila ilahi Musa wa innil azunnuhu kadhiba. Supaya aku dapat menggapai langit, yang dimana nanti aku dapat melihat di manakah Tuhannya Musa. Dan aku sangka Musa itu benar-benar dalam keadaan berbuat kebohongan. Jadi sampai pun di sini dilihat Haman ini disuruh oleh Musa, disuruh oleh Fir'aun untuk membuat bangunan yang tinggi. Tujuannya apa? Supaya mendapat melihat Tuhannya Musa. Maka dia melakukan penelitian terlebih dahulu supaya bisa meyakini bahwasanya Tuhannya Musa itu ada di mana. Ini menunjukkan bahwasanya Fir'aun sendiri itu masih mengakui Allah itu di atas langit. Maka dia suruh kepada pembantunya tadi untuk membuat bangunan yang tinggi supaya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Shalal Fauzan, secara fitrah dan secara logika bahwasanya perkataan tadi yang menyatakan bahwasanya Allah itu bukanlah pencipta atau di alam semesta ini tidak ada pencipta itu tidaklah benar. Secara logika dan fitrah itu diingkari. Karena tidak mungkin wujudnya makhluk, adanya makhluk itu tidak ada pencipta sama sekali. Dan tidak mungkin adanya suatu perbuatan itu tanpa ada fa'ilnya, tanpa ada pelakunya terlebih dahulu. Allah katakan am khaliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ya, apakah kalian dicipta dari sesuatu atau kalian menciptakan diri kalian sendiri? Am khalaqus samawati wal ardh ataukah mereka itu menciptakan ya langit dan bumi? Bal la yuqinun, akan tapi mereka tidak meyakini. Jadi intinya di sini salah satu yang jadi sifat orang-orang jahiliyah di sini adalah juhudur rabb, menentang Allah dengan meniadakan Allah itu sebagai pencipta. Dan sifat jahiliyah ini ada pada ilmu-ilmu modern yang ada di sekolah-sekolah. Ya, mereka membuat berbagai macam penelitian-penelitian bagaimanakah bumi ini asalnya bisa ada dengan teori berbagai macam. Ada teori Big Bang, ada teori-teori yang lainnya. Intinya semua ingin menyatakan bahwasanya bumi dan jagat raya ini terjadi dengan sendirinya tanpa ada pencipta. Jadi cuma karena tabrakan saja satu benda dengan benda yang lainnya kemudian akhirnya pecah, kemudian jadilah planet-planet yang ada termasuk juga planet bumi kita ini, akhirnya ya jadi seperti itu tanpa ada yang menyebabkan itu terjadi, tanpa ada yang menyebabkan itu tercipta. Maka ternyata pengetahuan-pengetahuan yang ada di sekolah itu meniadakan penciptaan alam semesta ini. Dan ini termasuk sifat jahiliyah. Maka perlu dipahamkan ketika kita ingin menjelaskan tentang pengetahuan seperti itu, ya karena kebanyakan ini adalah pengetahuan dari orang-orang Yahudi. Ya, kita harus jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itulah yang menciptakan itu semuanya. Tidak bisa terjadi begitu saja seperti itu. Kemudian sifat masail jahiliyah lagi yang ke-41, yaitu wasfullahi binaqsi, menyifatkan Allah dengan kekurangan, yaitu yang termasuk sifat jahiliyah di sini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, nisbatun naqaisi ilaihi subhanahu, yaitu menyandarkan kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah kal walad, menyatakan Allah itu punya anak. Wal haja, dan menyatakan bahwasanya Allah itu punya kebutuhan, butuh sesuatu. Wa ta'ab, atau menyatakan Allah itu punya rasa capek. Padahal mereka yakini, mereka sendiri orang-orang jahiliyah ini, tanzihi ruhbanihim an ba'di dzalik, pendeta-pendeta mereka, pemuka-pemuka agama mereka, mereka sucikan dari hal-hal tadi. Pendeta mereka tidak nikah, tidak punya anak, tidak punya istri. Namun Allah berani mereka nyatakan Allah itu punya anak. pendetanya sendiri tidak mau menyatakan demikian. Ya, jadi mereka berani nyatakan pada Allah, Allah punya anak, namun pendeta kami itu tidak. Pendeta kami tidak boleh menikah dan tidak boleh punya anak. Mereka menganggap itu sebagai kesucian. Namun bagi Allah, mereka nyatakan Allah itu punya anak. Kalau Allah punya anak seperti itu, berarti punya istri. Ya, logikanya ya harus punya pasangan. Ya, harus punya pasangan seperti itu. Dan ini sama saja menunjukkan bahwasanya Allah butuh pada sesuatu. Ya, sama saja Allah butuh pada sesuatu. Namun hakikatnya mereka tidak menyatakan bahwasanya Allah itu punya anak secara hubungan biologis, tidak. Intinya di sini, ya, sifat jahiliyah yang ada, mereka menetapkan bagi Allah itu sifat kekurangan, bagi manusia yang mereka agungkan, mereka menyatakan punya sifat yang sempurna. Jadi ini diantara sifat jahiliyah. Jadi di sini dapat kita lihat dalam masalah penisbatan anak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang namanya kalau kita menyatakan Allah itu punya anak, berarti Allah itu nanti butuh kepada anak tersebut. Dan ini nanti akan menyerupai apa yang ada pada manusia. Manusia butuh pada anak, dan dia butuh kepada pertolongan anak tersebut. Berarti sudah menyerupakan manusia itu dengan, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Maka kalau orang jahiliyah di sini, yaitu di sini dicontohkan orang Yahudi, ini mengagungkan Uzair ibnullah. Uzair itu dinyatakan sebagai anak Allah. Dan Nasara itu menyatakan Al-Masih, yaitu Isa, itu dinyatakan sebagai putra Allah. Wa musyrikul Arab, sedangkan orang-orang musyrik Arab itu menyatakan malaikat itu banatullah. Malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Padahal kalau orang Nasrani, mereka itu tidak mau menyatakan pendeta mereka itu punya anak, atau tidak menyetujui pendeta mereka itu punya istri. Menurut mereka kalau pendeta itu punya istri, berarti itu sudah tidak suci lagi, itu sifat yang kurang. Namun mereka nyatakan ini pada Allah bisa. Kemudian juga dengan orang Arab demikian pula. Orang-orang musyrik Arab tadi, mereka menetapkan malaikat itu sebagai anak-anak perempuan Allah. Namun kalau mereka dapat anak perempuan sendiri, mereka tidak suka anak perempuannya dikubur hidup-hidup. Jadi mereka menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sebenarnya tidak mereka sukai, sedangkan bagi mereka, mereka ingin tiadakan itu semuanya. Ya. Jadi ini suatu yang aneh dari sifat orang jahiliyah. Mereka menyatakan pada Allah sendiri itu sifat-sifat kekurangan, sedangkan bagi diri mereka sendiri adalah sifat-sifat yang mulia. Maka ada kisah di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Ada seorang alim kaum muslimin, ada seorang ulama dari kaum muslimin pernah memberikan surat kepada salah satu raja Romawi. Ketika dia mengirim surat tersebut, kemudian dia tanyakan, "Kaifa zaujatu wal auladu?" Bagaimana istri dan anak-anakmu? Kemudian ketika itu, "Faghadibal hadirun, kaifa yasifu ra'isahum bi anna lahu zauja wa auladan?" Kok bisa? Ya, ketika itu rakyat yang ada yang hadir ketika itu marah. Karena apa? Di sini mereka nyatakan, kok bisa pemimpin mereka itu dinyatakan punya istri, punya anak? Maka faqala lahum rahimallah, orang ini, yaitu ulama ini, kemudian mengatakan, "Antum tanzahuna ra'isakum ani zauja wal walad." Sungguh aneh, wahai kalian rakyat Romawi, ya, orang-orang Nasrani ketika itu, kalian itu menyatakan bahwasanya rois kalian, pemimpin kalian itu tidak boleh punya istri, tidak boleh punya anak. Namun kalian ingin menyatakannya pada Allah, Allah itu punya istri dan Allah itu punya anak, atau Allah itu punya anak, kalian sucikan pada pemimpin kalian atau pendeta kalian, namun kepada Allah kalian malah tetapkan Allah itu punya anak. Maka kemudian mereka ketika itu langsung terdiam, terbantah dengan tulisan semacam itu atau ya risalah semacam itu yang sampai kepada rois atau pemimpin mereka. Jadi ini sifat jahiliyah seperti itu. Maka siapa di antara kaum muslimin yang punya sifat malah merendahkan Allah, sedangkan kiainya, sedangkan tokoh agamanya, sedangkan pemimpinnya dia lebih agungkan daripada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia punya sifat-sifat kejahiliyah. Kemudian yang terakhir yang kita lihat di sini adalah masail yang ke-42, asyirku fil mulki, yaitu syirik dalam hal kekuasaan Allah. Yaitu di sini yang dimaksud asyirku fil mulki ini seperti perkataan orang Majusi. Yaitu orang Majusi ini adalah kelompok dari manusia dari negeri Faris, Persia. Mereka itu menyembah api. Dan mereka itu menyatakan bahwasanya inna hadzal kauna lahu khaliqan. Bahwasanya alam ini punya dua pencipta, yaitu nur wa zulumah, yaitu cahaya dan kegelapan. Fanur khalaqal khaira. Kalau cahaya itu menciptakan kebaikan, wa zulumah ya khalaqatish syarra. Ya, sedangkan kegelapan itu menciptakan kejelekan. Walihada sumu bi sanawiyah wa syirkun fir rububiyah. Dan mereka itu menyatakan seperti itu, yaitu paham sanawiyah yang dimaksudkan paham dengan meyakini adanya dua pencipta. Dan inilah yang menunjukkan syirik dalam masalah rububiyah, yaitu dalam masalah mulki, dalam masalah kekuasaan. Karena sudah menyatakan pencipta itu ada dua, nur, cahaya, dan zulumah, kegelapan. Nah, orang Majusi juga punya keanehan yang lainnya dalam pendapat mereka. Boleh nikah sesama yang masih punya hubungan mahram. Jadi berarti ya masih punya hubungan mahram ya. Misalnya bapak sama anaknya itu boleh menikah. Kemudian ya ada seorang laki-laki dengan keponakannya boleh menikah. Mereka juga punya pemahaman juga bahwasanya al-isyraq fil amwal wa zaujat. Barang itu bisa pakai bareng-bareng. Ya, istri juga bisa pakai bareng-bareng. Jadi kalau istilah saat ini dikenal dengan paham sosialisme. Jadi semuanya jadi milik bersama. Ya. Paham sosialisme. Jadi semuanya jadi milik bersama. Istrimu ya jadi istriku juga, barangmu, motormu ya jadi motorku juga. Kita itu pakai bersama. Maka mereka tidak menganggap bahwasannya ada yang punya barang yang khusus. Fayashtarikuna fin nisa. Oleh karena itu, untuk perempuannya tadi berserikat bareng-bareng, pakai bareng-bareng. Fayashtarikuna fil amwal. Harta pun juga demikian, pakai bareng-bareng. Dan untuk saat ini, inilah yang dikenal dengan pemahaman sosialisme dan pemahaman komunisme. Dan inilah mazhab yang batil, munakid lil adyani wal fitr, ya. Dan inilah agama yang batil yang bertentangan juga dengan banyak agama dan bertentangan dengan fitrah. Fa khaliqul qaum wahidu ahad. Sebenarnya yang tepat bahwasanya pencipta alam ini cuma satu, tidak ada nur dan tidak ada kegelapan. Kemudian Allah itu juga lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak, ya, tidak berada dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi waqad al-abahal mulkil fardiyah wa romanikal maharim. Dan yang lebih tepat, ya, dan inilah pemahaman yang benar, yang namanya kekuasaan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, dan nikah dengan sesama yang masih punya hubungan mahram itu diharamkan. Jadi itu sifat jahiliyah yang dimiliki oleh orang Majusi. Mereka menyatakan asyirku fil mulki, ya, berserikat dalam kekuasaan. Kita bisa make barang-barang. Mereka punya pemahaman yang sesat. Tadi yang pertama menyatakan adanya dua pencipta, nur wa zulumah. Punya pemahaman yang sesat lagi, bolehnya nikah sesama mahram. Punya pemahaman yang sesat lagi yang tadi kita bahas, asyirku fil mulki. Yaitu asyirku fil mulki di sini bukan maksudnya syirik dalam kekuasaan, namun yang maksudnya di sini adalah berserikat memakai suatu barang atau kepemilikan itu barang-barang. Jadi apapun itu dipakai barang-barang. Berarti kalau barangmu itu diambil, HP-mu itu diambil, ya itu sudah rela. Kalau istrimu itu juga tiba-tiba hilang di malam hari di rumah, ya itu juga harus direlakan. Nah, itulah pemahaman jahiliyah yang diwarisi dari orang Majusi dan sampai saat ini ada pada orang komunis dan orang yang berpemahaman sosialisme. Wallahu a'lam bishawab, itu pembahasan kita dari masailul jahiliyah. Kemudian sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan belum